إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حريم سلام جمعة جمعة dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita daya gunakan kumpulan-kumpulan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita untuk berusaha senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh seluruh karunia Allah Subhanahu wa taala akan dimusnahkan sia-sia kecuali karunia Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak bekal selama kita hidup di dunia ini menuju ke akhirat dengan bekal yang satu yaitu bekal takwallah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita wa tazawwadu fa inna khayral zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa menggunakan takwa sebagai pakaian kita yang senantiasa melekat dalam diri kita dimanapun kita berada, sebagaimana melekatnya baju yang sekarang menempel di badan kita. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan takwa sebagaimana pakaian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa ini sebagai wasiatul awwalin wal akhirin, wasiat sepanjang masa, wasiat orang-orang terdahulu dan wasiat orang-orang yang datang kemudian sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna allatheena utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Sungguh telah kuwasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelumku dan kepadamu dan kepada semua manusia supaya mereka senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 minggu lebih, 3 pekan lebih kita ditinggalkan oleh Ramadan. Masing-masing kita membawa apa yang telah kita lakukan sewaktu kita memasuki bulan Ramadan. Masing-masing kita telah melakukan apa yang telah kita lakukan, baik amal-amal kebaikan, baik membaca Al-Quran, tilawah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah, silaturahim dan lain sebagainya. Hadirin, seorang muslim manakala melakukan amalan yang diinginkan setelah dia beramal hanyalah satu, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amalnya. Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima amalan-amalannya. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang pun di antara kita yang mampu memastikan bahwa seluruh kita di amalan kita di bulan Ramadan yang lalu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, manakala kita mengikuti pelatihan atau kursus dan sejenisnya. Maka setelah kita selesai melakukan pelatihan dan kursus dan sejenisnya itu, kita akan mendapatkan sertifikat dari panitia. Akan tetapi hal ini tidak terjadi ketika kita mengikuti pelatihan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu kepada kita bahwa amal kita ditolak atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lulus atau gagal pada bulan Ramadan yang lalu. Karena itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu setelah selesai bulan Ramadan, beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, wahai di antara kita siapakah yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku ucapkan ucapan tahniah, ucapan-ucapan selamat kepadanya. Dan siapa di antara kita yang tertolak amalannya di bulan Ramadan yang lalu, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku sampaikan ucapan ta'ziah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in ketika mereka bersua satu dengan yang lain pasca melaksanakan ibadah suci Ramadan, mereka saling menyampaikan ucapan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan Anda dan amalan kita semuanya. Ini juga sekali lagi memastikan kepada kita bahwa tidak seorang pun di antara kita yang bisa memastikan bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita hanya mengetahui tanda-tanda, kita hanya mengetahui indikator-indikator bahwa amalan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara indikator amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, justru seorang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam dirinya terdapat rasa kekhawatiran jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk menerimanya. Dalam dirinya tumbuh satu ketakutan bahwa Allah Subhanahu wa taala malah menolak amalnya. Berapa banyak Allah beritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan-amalan yang banyak, akan tetapi amalnya dijadikan oleh Allah bagaikan debu berterbangan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal tersebut di dalam salah satu ayatnya, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amal-amal yang senantiasa mereka tumbuh-tumbuh itu di hari kiamat, lalu kami jadikan seluruh amal-amalnya tersebut sebagaimana debu yang berterbangan. Alangkah mengerikannya manakala kita berlelah-lelah beramal, berpuasa, tilawah, sedekah, silaturahim dan sejenisnya, lalu amal kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan debu yang berterbangan. Karena terdapat di dalam jiwa seorang muslim yang senantiasa dipelihara, yaitu rasa roja harapnya kepada Allah dan rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim senantiasa berada di dalam dua posisi ini, yaitu posisi di mana dia senantiasa berharap kepada Allah, berharap ampunannya, berharap amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khawatir atau takut manakala amalnya ditolak, manakala taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha pernah menanyakan kepada Rasulullah SAW, sang suami tercinta, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat yang ke-60. Allah berfirman, "Wallazina yu'minuna ma'atu wa qulubuhum wajilan annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, sebagaimana kita telah melakukan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu, wa qulubuhum wajilan, sedangkan hati mereka diliputi oleh rasa wajil, diliputi oleh rasa khawatir, diliputi oleh rasa takut kalau-kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan menerimanya. Lalu beliau bertanya kepada suami tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah orang yang berzina, orang yang mencuri, lalu dia bertaubat, istighfar kepada Allah, lalu dia menegakkan salat, berinfak, berzakat dan lain sebagainya?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya la ya tasdiq." Tidak, wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mereka-mereka yang melakukan amalan-amalan soleh, sementara hatinya masih diliputi oleh rasa khawatir dan takut kalau-kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala seorang muslim memastikan bahwa amalnya diterima oleh Allah, maka muncul dalam dirinya adalah kepercayaan diri yang berlebihan atau rasa rojak yang berlebihan kepada Allah sehingga menimbulkan kelalaian. Manakala kita bisa memastikan bahwa amal kita yang lalu diterima oleh Allah, manakala jamaah haji atau kita berumrah di bulan Ramadan yang lalu memastikan amalnya diterima oleh Allah, pastilah dia akan mengatakan di bulan Ramadan yang lalu saya senantiasa sholat di Masjidil Haram, dan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100 ribu kali lipat daripada sholat di luar Masjidil Haram. Kalau dia memastikan bahwa amalnya diterima oleh Allah, pasti dia akan mengatakan bahwa Allah memiliki hutang yang sangat banyak kepada saya. Wa'iyyadillah. Oleh karena itu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim Abul Anbiya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah, untuk meninggalkan anak dan istrinya yang baru saja anaknya dilahirkan dan istrinya baru saja melahirkan, dia berpaling menuju Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pula memerintahkan kepada Ibrahim supaya membangun Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirin, pun apakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Ibrahim sudah melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah yang sangat berat itu secara teliti, secara detil. Akan tetapi begitu pun Ibrahim tetap mendorong agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya yang sangat terkenal dan doa-doa yang senantiasa kita hafal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan-amalan kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Indikator yang kedua bahwa amal seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manakala seseorang merasakan semakin ringan melakukan kebaikan-kebaikan dan semakin jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan munkar. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang melakukan amal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, dan pertolongan yang pertama adalah ditambahkan keimanan di dalam hatinya. Dihunjamkan dalam-dalam keimanan yang sangat kuat di dalam hatinya. Dan keimanan inilah yang menimbulkan dia semakin ringan melakukan kebaikan-kebaikan, semakin ringan melangkahkan kakinya menuju salat berjamaah, semakin ringan tangannya untuk memberikan bantuan pertolongan kepada orang lain, semakin mudah dia memberikan infak dan sedekahnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan, semakin mudah dia melakukan amal soleh apapun. Hadirin, inilah yang tergambar dari manusia-manusia terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, yaitu generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala mengukir dengan indah di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang sahabat, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan benih-benih cinta keimanan kepada engkau. Habbaba ilaikumul iman. Allah telah menanamkan kecintaanmu hanya kepada iman. Idolamu hanya kepada iman. Kerinduanmu hanya kepada amal soleh. Pakaianmu adalah pakaian sabar. Keseharian akhlakmu adalah akhlak yang mulia bersifat hilm, santun dan lain sebagainya. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman sesuatu yang paling indah, sesuatu yang engkau paling rindukan, sesuatu yang paling engkau dambakan. Hadirin, inilah buah dari ibadah. Inilah buah dari amal soleh. Buah dari amal soleh adalah amal soleh berikutnya. Buah dari sholat Jumat kita adalah sedekah kita. Buah dari sedekah kita adalah keinginan kita lebih kuat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir. Buah dari zikir kita adalah ucapan-ucapan jujur kita. Buah dari jujur-kejujuran kita adalah kinerja kita dan seterusnya. Hadirin, amal yang akan terangkat ke langit adalah amal yang zikir, amal yang berbuah, dan ciri amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manakala amal tersebut adalah amal yang mandul, amal yang tidak membuahkan sesuatu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir, "Ilaihi yas'adu al-kalimu thayyib wal 'amalu shalih yarfa'u." Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah akan naik seluruh amal-amal soleh kita, seluruh kalimat-kalimat thayyibah kita. Dan yang menaikkan amal-amal soleh kita, yang menaikkan kalimat-kalimat thayyibah, zikir, salat, tilawah kita adalah amal-amal soleh kita. Oleh karenanya Islam tidak mengenal dikotomi antara ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah seperti hanya ketika kita berada di jalanan, ketika kita bekerja adalah buah dari ibadah mahdhah kita, adalah buah dari sholat kita, buah dari zikir kita, buah dari tilawah kita. Sungguh demi Allah, manakala amal kita tidak berbuah semacam ini, kita sangat mengkhawatirkan jangan-jangan amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal kita adalah amal yang tidak berbuah. Karenanya hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas dan kewajiban kita yang paling pertama dan utama setelah Ramadan ini adalah mengawal amal-amal Ramadan kita agar jangan sampai amal-amal Ramadan kita hangus, agar jangan sampai amal-amal Ramadan kita seperti debu yang berterbangan. Cara merawatnya adalah dengan amal-amal soleh yang lain. Cara dari merawatnya adalah dengan kita mengistiqomahkan amaliah-amaliah kita Ramadan yang lalu agar amal-amal Ramadan kita terangkat ke langit. Ingat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kebaikan bisa menghapus keburukan, demikian pula keburukan bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan sebelumnya. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan jangan sampai engkau batalkan pahala amalmu. Ini hadirin yang paling mengerikan bagi kita bersama. Hadirin, indikator ketiga bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa seorang yang amalnya diterima oleh Allah akan selalu menjaga kebersihan jiwanya. Islam adalah sebuah agama yang berorientasi kepada kebersihan. Jelas Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surat Al-Jumu'ah dan banyak surat yang lain bahwa maksud dan tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah manusia adalah tazkiyah. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Dialah yang mengutus rasul ke tengah-tengah orang-orang yang ummi, seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian mensucikan mereka, wayuzakkihim dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hadits dan Sunnah. Hadirin, setiap amal saleh yang kita lakukan, buah yang paling dihasilkan yang melekat dalam jiwa kita adalah kesucian jiwa kita, kebersihan jiwa kita. Karenanya pasca Ramadan yang lalu, agama kita yang mulia ini menyebutnya sebagai Aidul Fitr. Artinya kembali kepada fitrah kita, kembali kepada asal-usul kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setelah Ramadan ini sekali lagi janganlah kita merusak fitrah yang telah susah payah kita peroleh selama bulan Ramadan yang lalu. Fitrah yang dimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita atas landasan fitrah tersebut. Sebagaimana firman Allah di dalam surat 30 ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha." Agama Allah itu adalah fitrah. Fitrah Allah Subhanahu wa taala yang manusia diciptakan di atas landasan fitrah tersebut. Maka tugas yang maha berat bagi kita adalah mempertahankan fitrah. Maka bagi siapa yang mampu mempertahankan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan semenjak dia lahir sampai kemudian dia menemukan ajalnya, pastilah dia akan menjadi orang-orang yang selamat. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita rusak fitrah kita dengan kembali ke belakang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita taufik dan ma'rifahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amal kita yang Ramadan yang lalu maupun setelah Ramadan dan seterusnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله مع المتقين. حبيبين ada sebuah analogi yang sangat menarik. Manakala kita memiliki kendaraan, mobil atau motor, kemudian secara rutin kendaraan kita, mobil atau motor kita diservis satu bulan sekali atau berapa pekan sekali, maka yang terjadi adalah mobil tersebut sangat nyaman untuk dinaiki, mobil tersebut akan aman, dan laju mobil tersebut atau motor kita tersebut akan lebih kencang lagi. Demikianlah hendaknya kita hari ini mulai pada Allah Subhanahu wa Taala. Di bulan Ramadan yang lalu kita telah memasuki bengkel rohani, kita telah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Taala di bulan Ramadan yang lalu, sehingga Allah Subhanahu wa Taala memanggil kita kembali sebagai hamba-hambanya. Wahidah sa'alaka ibadi apabila hamba-hambaku bertanya kepada, maka harus senantiasa kita niat-niatkan di dalam diri kita, kita senantiasa pertanyakan di dalam diri kita adalah hasil kita selama kita memasuki bulan bengkel rohani yang lalu, di mana letaknya, di mana posisinya. Manakala kita memasukkan baik mobil kita ke bengkel, lalu mobil kita sebagaimana awalnya seperti ketika manakala dia belum diservis, maka kita akan komplain kepada bengkel tersebut. Demikian pula kita, manakala kita telah memasuki bengkel rohani di bulan Ramadan yang lalu, lalu kinerja kita tetap biasa-biasa, kita produktivitas amal kita tetap biasa-biasa saja, bahkan lebih buruk lagi, yang harus kita pertanyakan adalah diri kita, mana hasil Ramadan yang lalu, mana hasil kinerja dari bulan Ramadan yang lalu, mana hasil di mana engkau dimasukkan ke dalam bengkel Allah bengkel rohani pada bulan Ramadan yang lalu. Maka sudah selayaknya hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, Ramadan yang lalu harus menghasilkan sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita, baik di dalam bentuk akhlak kita, kejujuran kita, ucapan kita, perbuatan kita, bahkan hasil kinerja kita. Sehingga dengan demikian hasil bulan Ramadan ini bisa kita rasakan betul-betul setelah kita memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah Subhanahu wa Taala mengaruniakan kepada kita rezeki istiqamah, baik kita di bulan Ramadan maupun kita di luar bulan Ramadan, sebab Allah bukan Tuhan pada bulan Ramadan saja, Allah adalah Tuhan kita sepanjang masa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujib da'wat ya الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وتلاوتنا وسجودنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا.